إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنتم سنين سنين أنتم سنين أنتم سنين أنتم سنين Kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar, meneruskan surat Al-Baqarah ayat 122 pada kali ini insyaAllah, dan 123. Firman Rabb kita Azza wa Jalla, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الله تعالى berfirman يا بني إسرائيل. Tafsirannya يا ذرية يعقوب. بني itu ذرية. بنين aslinya dari kata banun ya, tapi karena dia mudhaf maka nun jamaknya di nun dalam penjamaannya dihapus ya kita, jadi banun. Nah, kenapa di sini bani bukan banu? Karena dia munada ya kan, karena dia dipanggil munada. Loh, bukannya munada itu marfu', ya marfu' ketika tidak ada mudhaf, mudhaf ilaih ya. Tapi ini karena bani, banin atau banunnya itu mudhaf, mudhaf ilaihnya adalah Israel, maka dihapuslah nunnya dan dia fi mahalli nasbin. Ya bani Israel, wahai anak cucu Israel. Israel nama lain dari Yakub. Jadi nama Israel itu nama yang mulia sebenarnya. Makanya negara Zionis itu menamakan negara mereka negara Israel. Ya. Israel ini hakikat syar'iyah karena dia nama yang memang Allah Taala berikan dengan baik untuk Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi untuk negara Israel itu hakikat urfiyah, tidak syar'i ya. Hakikat urfiah di zaman sekarang, sehingga ketika seseorang menyebut negara-negara Israel, maka bukan berarti negara Nabi Israel, bukan, tetapi hakikat urfiah yaitu suatu istilah yang berlaku secara urf di zaman sekarang untuk negara tersebut. Itu secara usul fikihnya. Oke, jadi ya bani Israel, bani itu dzurriyah, offspring, keturunan. Israel sama dengan Yakub. Begitu. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai keturunan Nabi Israel, yaitu Bani Israel. Udhkuru yaitu sebutlah, ingatlah. Dhakara yadhkuru, mengingat, ingatlah. Apa yang diingat? Maf'ul bihnya adalah ni'mati, kenikmatan dariku. Antum lihat di sini di ayat ni'mati, antum punya kitab tafsir Muyassar enggak? Enggak punya. Belum punya. Nanti insyaallah suatu saat akan punya. Atau lihat di internet mungkin. Lihat di aplikasi Maktabah Syamilah misalnya. Atau dimanapun lah, banyak sebenarnya. Ada kuota enggak antum? Ada, masya Allah, luar biasa. Ada, kok nggak ada minta beliin sama Henry? Ada. Udhkuru ni'mati, ni'mati. Lah ditafsirkan di tafsir Muyassar, udhkuru ni'ami. Ya, udhkuru ni'mati, udhkuru ni'ami. Ni'mah itu menunjukkan, biasanya menunjukkan satu nikmat. Tapi ni'mati di sini dia dimaknai sebagai jenis, berarti banyak ya. Makanya ditafsirkan udhkuru ni'ami. Ni'am jamak dari nikmah. Ingatlah nikmat-nikmat saya. Ingatlah afwan, ingatlah jenis semua nikmat dariku. Ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Tafsirannya di sini al-kathir ni'ami al-kathirata. Udhkuru ni'ami al-kathirata 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmatku yang banyak. Alaikum, atas kalian. An-an allati an'amtu 'alaikum. Perintah pertama apa? Di sini kalimat setelah nida seruan udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Disuruh zikrun ni'mah. Dan zikrun ni'mah itu awal atau step menuju ke syukur ni'mah. Zikrun ni'mah enggak langsung syukur. Belum tentu orang yang menyebut kenikmatan memang bersyukur, belum tentu. Karena zikr itu bisa di qalb dan lisan saja. Ya enggak saja, zikr itu awalnya di qalb dan lisan. Tapi kalau syukur lebih umum lagi, lebih luas lagi, dia di kalbu, di lisan, dan di jawarih, anggota tubuh lainnya. Itu syukur ni'mah. Walaupun dalam pengertian lain, yang namanya zikir, itu juga bisa seumum syukur juga. Yaitu segala yang kita lakukan dari amal soleh itu merupakan zikir. Zikir juga. Tapi maksudnya udzkur ni'mati allati an'amtu 'alaikum, disuruh ingat eling nikmat-nikmat yang Allah berikan atas kalian. Allah Ta'ala memerintahkan Bani Israel begini, ia juga memerintahkan kita sebagai kaum muslimin yang mana Allah berikan kita kenikmatan lebih daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Coba apa kira-kira? Apa nikmat dari Allah terhadap kita yang tidak Allah berikan kepada Bani Israel? Apa kira-kira? Menjadi umat Nabi Muhammad itu sendiri sudah kenikmatan yang tidak ada pada Bani Israel ketika itu. Ya, maksudnya ketika di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, kenikmatan menjadi pengikut Nabi Musa itu nikmat, betul. Tetapi kenikmatan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW itu kenikmatan yang lebih. Bukan karena Nabi Musa kurang, bukan. Tetapi karena Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin pertama, ya, Khalilullah. Kedua, apa yang Nabi Muhammad SAW bawa risalah Quraniyah dan Sunnah, yang mana hal tersebut, dua hal tersebut tidak ada misalnya di nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, perbedaannya yang signifikan adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga oleh Allah. Kemudian Al-Quran itu tibyanan li kulli syai. Segala sesuatu itu bisa kita rujuk kepada Al-Quran. Kemudian pahala membacanya. Ya, dan seterusnya dari keistimewaan Al-Quran yang tidak ada pada kitab-kitab samawiyah sebelumnya. Lebih-lebih kitab-kitab yang non-samawiyah. Apalagi kitab cuma buatan orang. Ya. Itu. Kemudian sunnah nabawiyah. Yang mana tidak ada berlaku, tidak ada yang semisalnya dari sunnah-sunnah Rasul sebelumnya. Sunnah nabawiyah mencakup syamilah untuk segala aspek kehidupan. Ya. Begitu. Ini sudah nikmat sekali, ikhwah sekalian. Kalau Bani Israel Allah perintahkan untuk mengingat kenikmatan yang Allah berikan atas mereka, maka ya kita lebih-lebih. Alhamdulillah. Lebih-lebih berhak untuk mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara cara untuk mengingat kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, belajar tafsir seperti ini. Ya. Ini merupakan salah satu sikap menyebut kenikmatan Allah Ta'ala. Kemudian wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bahwasanya aku faddaltukum, unggulkan kalian 'alal 'alamin. Di sini ditafsirkan di Al-Muyassar wa anni faddaltukum ala alami zamanikum, wa anni faddaltukum ala alami zamanikum. Yang tadi uzkuru, yaitu ingatlah oleh kalian satu ni'mati allati an'amtu alaikum, dua. Ya, seolah-olah ini yang kedua, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ingat dua hal. Satu, kenikmatan secara global. Kedua, kenyataan bahwasanya aku mengunggulkan kalian atas 'alami zamanikum. 'Alami zaman. Aku mengunggulkan kalian atas seluruh alam di zaman kalian. Yaitu kalian itu pada zaman Nabi Musa itu, pada zaman, bukan hanya zaman Nabi Musa sebenarnya, zaman sejak keturunan Yakub sampai zaman Nabi Isa, kalian itu the best man on earth gitu. Orang-orang terbaik di atas muka bumi gitu. Pada zaman itu ya. Jadi kalau nanti antum ketemu orang Yahudi, kemudian orang Yahudi bilang, "Ini lihat Al-Qur'an menyaksikan bahwa saya, kami adalah orang-orang terbaik. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Ya kan? Anni ini siapa yang anni isimnya, isim Allahnya siapa? Aku, yaitu Allah Ta'ala. Faddaltukum, Allah Ta'ala langsung yang mentafdil. Mereka itu sampai sekarang, orang Yahudi itu masih merasa seperti itu. Kami ya orang terbaik, kalian mah ghaim. Apalagi yang antum-antum muka-muka Jawa, ghaim antum. Ya. Ghaim itu apa? Artinya makhluk yang memang Allah ciptakan untuk menservis mereka gitu loh. Bahkan kita ini dianggap lebih dari hewan ya, seperti hewan lah. Ya. Mereka merasa superior di situ. Karena akidah mereka wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, sampai sekarang atas semua alam. Tuh, karakter orang Yahudi. Dalam Al-Quran juga disebutkan baik Yahudi dan Nasara saling mentahdir satu sama lain. Kata orang Yahudi, laisan Nasara ala syai. Kata Nasara, laisal Yahud ala syai. Yahudi bilang orang Nasrani sesat. Nasrani bilang orang Yahudi sesat. Orang Yahudi karena merasa apa? Menganggap Nasrani sesat. Karena merasa mereka ini superior dan makhluk pilihan Tuhan, gitu loh bagi mereka. Apalagi terhadap orang Islam, mereka lebih meremehkan lagi. Kalau ternyata nanti antum ketemu orang Yahudi terus bersaksi, lihat Allah Ta'ala saja mempersaksikan bahwasanya kami ini orang-orang terpilih di atas semesta alam. Maka bagaimana kita menjawabnya? Kita menjawabnya, pertama kita beritahukan kepada mereka, sahibud dar adra bima fih. Nah, ngerti gak artinya? Sahibud dar adra bima fih. Artinya, pemilik rumah lebih mengetahui isi rumah. Betul gak? Nah, Al-Quran diturunkan untuk siapa wahai Yahudi? Untuk kaum muslimin. Kaum muslimin lebih paham daripada Yahudi terhadap kitabnya. Itu pertama, untuk menguji, untuk mendeadlock pemikiran mereka. Maka, wahai Yahudi, kamu jangan menafsirkan semau udelmu gitu loh. Kita lebih berhak menafsirkan kalam Allah Al-Quran ini dibandingkan kalian. Karena ini Quran turun atas kita. Kecuali kalau kalian masuk Islam, maka Quran milik kalian juga gitu. Maka mulai dari situ kita mulai step. Sekarang kita tafsirkan Al-Quran sesuai pemahaman sahibul bait, yaitu orang yang memiliki Al-Quran, yaitu kita kaum muslimin. Bagaimana tafsirannya? Wa anni faddaltukum ala alami zamanikum, yaitu Allah Ta'ala memberikan kalian fadilah, keunggulan atas seluruh insan, seluruh ras, seluruh kaum. Kapan? Di zaman-zaman kalian, di era kejayaan kalian dulu. Lah kapan itu? Zaman kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW. Semua nabi setelah Nabi Ya'qub, dari Nabi Yusuf sampai Nabi Isa, itu semua nabi Bani Israel berentet itu. Panjang masanya dan banyak. Bikathratina anbiya'ikum, dengan apa Allah Ta'ala mengunggulkan Bani Israel? Bikathrati anbiya'ikum, dengan banyaknya nabi-nabi kalian. Gitu kan? Berarti di sini ikhwan, tafsirannya ya penting ini untuk diketahui. Dengan kalimat ala alami zamanikum, berarti kalau zaman sekarang ini bukan lagi zaman kalian wahai Bani Israel, sekarang zaman siapa? Zaman Pak Jokowi. Sekarang zamannya zaman syariat Nabi Muhammad SAW. Udah berarti kalian udah enggak ada lagi keunggulan di sini. Dan secara hak zaman Nabi Muhammad SAW khalilullah. Tapi mereka kemudian akan mengklaim, oh kami ini keturunan Nabi Ibrahim. Betul memang. Maka kita bilang, apalah arti keturunan Nabi Ibrahim kalau ternyata ajarannya menyelisihi ajaran Nabi Ibrahim, gitu ya. Nah, bikathrati anbiya'ikum, maka wahai banis, wahai orang Yahudi, keunggulan yang Allah berikan atas kalian pada masa kejayaan kalian itu pun bukan karena siapa-siapa, bukan karena cakepnya kalian, bukan, tapi karena bikathrati anbiya'ikum, banyaknya nabi. Lah sekarang coba, mana ada nama nabi Bani Israel lagi? Enggak ada, mereka enggak ada lagi udah. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan nabi terakhir dari kalangan Arab, Nabi Muhammad SAW. Sekiranya nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu ternyata dari kalangan mereka, khalas, mereka udah merasa menang, super power dah, superior terhadap semua insan. Iya. Wama unzila alaihim minal kutub, dan apa yang diturunkan atas mereka dari kitab-kitab. Jadi dua hal di sini ikhwah. Keunggulan Bani Israel atas seluruh orang-orang pada masa itu bukan dari genetik semata. Bukan sekedar gen. Saya keturunan ini, saya keturunan. Enggak cuma itu. Ya itu ada kebaikannya karena memang akarnya ujung-ujungnya ke Nabi Ibrahim. Tetapi yang dimaksud dari tafdil di sini, sebab tafdilnya adalah kathratul anbiya dan Al-Kutub As-Samawiyah, banyaknya para nabi, kerasulan, dan juga kitab-kitab. Gitu. Syariat dan ilmu, itu keunggulannya. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا وَخَافُوا, takutlah kalian. Nah di sini wattaqu yaum. Okay, sebelumnya masih di ayat 122 ana sebutkan di sini, menunjukkan dalam usul fiqih wa anni faddaltukum, kum di sini kan Bani Israel ya, alal alamin. Al alamin ini kan am, umum, semua alam, semua orang, semua jenis makhluk. Tapi inilah yang disebut oleh ulama usul sebagai am urida bihi al khas, umum yang dimaksudkan dengannya khusus. Ya, paham enggak? Lafalnya umum, maksudnya khusus. Itu al-am urida bihi al-khas. Itu dalam usul fikih seperti itu. Jadi dia lafalnya al-alamin ini umum dengan al ini al-jins atau istighraq. Umum. Kemudian dengan jamak juga alamin, umum. Al-am urida bihil khas. Faham? Lafalnya umum, maksudnya khusus. Yaitu apa? Khusus alamin di zamannya mereka ini zaman kiamat. Tapi kalau misalnya kita alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, rabb semesta alam, al-alamin dalam rabbil alamin, am urida bihil khas atau memang murni am? Murni am kok ini? Jangan tafsirkan rabbil alamin, al-alamin ini am urida bihil khas. Berarti Allah itu pencipta semesta alam kecuali yang sebagian pihak, bukan ciptaan Allah. Enggak gitu, itu batil, jadi syirik nanti ini ya. Ya. Tapi kemudian wattaqu yauma wa khafu ahla yaumil hisabi. Ittaqu khafu. Takutlah kalian yauma. Yauma di sini dia yauma di sini kan nakirah. Ibaratnya dia itu seperti nakirah yang aslinya dia mudhaf ilaih dan dipotong mudhafnya gitu. Maksudnya wattaqu ahwala yaumin gitu. Ya, khawatirlah kalian, takutlah kalian ke kengerian-kengerian pada suatu hari. Yaitu yang maksud di sini yaumil hisab. Ya, yaumil hisab. Hari dihitungnya amalan. Apa sih yang terjadi ketika itu? Kenapa kok diperintahkan untuk takut gitu loh? Ya. Jadi perintah pertama udzkuru. Perintah kedua ittaqu. Setelah iling, ia harus bertakwa. Karena enggak semua orang yang iling dia jadi bertakwa ya. Ada orang yang ingat bahwa saya ini salah tapi enggak bertakwa misalnya. Ya cuma ingat doang, ya. Wattaqu yauma. Hari itu la 1 2 3 4 ya. Pertama, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu. Kedua, wala yuqbalu minha adl. Ketiga, wala tanfa'uha syafa'ah. Keempat, wala hum yunsarun. Ya. Kita lihat di sini, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kalau di terjemahan, tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Itu terjemah. La tajzi. Kalau di sini. Idh la tughni nafsun an nafsin syai'a. Iya. Tidak ada nafsun jiwa. Nah lihat di sini. Nafs ini nakiro atau ma'rifah. Nakiro. Karena enggak ada al. Dan dia bukan isim alam. Bukan apa. Bukan. Bukan dhamir ya. Maka dia nakirah. Taib. Anda tanya, nakirahnya dia ini fi siyaqin nafi atau fi siyaqil itsbat? Dalam konteks penafian atau dalam konteks isbat? Ayo, udah lupa ya antum ilmunya ini. Atau emang enggak tahu? Fi siyaqin nafi dalam konteks nafi. Tahu dari mana ada lafal la di sini? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dalam usul fiqih, nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Ya, paham? Ngerti enggak? Yang ana umumin maksud. Nakirah, lakin nafs ini nakirah nih. Tahu ya nakirah ya? Nakirah kalau itu dalam konteks kalimat penafian, maka maknanya umum. Nakirah kalau dalam konteks itsbat, penetapan bukan penafian, maka maknanya mutlak. Ngerti enggak? Enggak ngerti? Ya udah. Berarti belum belajar usul fikih. Nah, kalau belum ngerti kayak gini-gini itu enggak layak dakwah di publik. Iya, beneran. Bahaya nanti jadinya. Harus ngerti kayak gini-gini ya, antum harus persiapkan dengan usul fikih. Contoh misalnya. Ana ra'aitu ghanaman. Hah? Ya enggak? Ra'aitu ghanaman. Saya artinya apa? Saya melihat seekor wedus. Ya, kambing. Ini mutlak ya. Kenapa mutlak? Karena dia ghanaman nakirah bukan? Nakirah. Dalam konteks menetapkan atau dalam konteks menafikan? Menetapkan. Saya melihat seekor kambing. Nah, ketika itu mutlak, maka itu cukup satu yang dilihat memang. Tapi enggak tahu kambing apa gitu. Seekor kambing. Berarti yang dilihat berapa? Seekor kambing kan? Udah, selesai. Berarti yang dilihat berapa banyak ekor? Satu saja udah selesai. Ya kan? Kalau udah satu ya udah gitu, satu ekor kambing. Enggak perlu ditanyakan lagi seperti apa kambingnya, modelnya, apakah ternyata 1000 kambing. Udah dikasih tahu kok seekor kambing, ya. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqaratan." Ya kan? Ya kan? Ingat, hafal enggak antum? Antum hafal baqarah? Enggak. An-Nas hafal? Ah ya. "Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah." Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, seekor sapi. Nah, ini apa? Mutlak atau umum? Bedakan mutlak dengan umum. Mutlak itu sitok baik ya wis. Gitu loh. Nah, ngerti sitok baik ya wis. Satu doang ya udah loh. Mau apapun tanpa sifat tertentu yang penting baqarah, gitu loh. Kalau umum al-baqar jadinya. Apa kalau umum berarti? Berarti semua baqar. Ngerti enggak antum maksudnya? Ada contoh di sini juga. Dakhaltul masjid wa ra'aitu taliban. Bukan taliban yang di Timur Tengah. Saya masuk masjid dan saya melihat seorang murid, seorang talib. Ya. Pertanyaan, yang dilihat berapa orang? Satu toh kan? Ya udah. Udah itu aja yang penting melihat seorang talib. Paham? Atau anda bilang ke antum, antum namanya siapa? Miftah. Miftah. A'tini miftahan. Miftah, tolong kasih saya satu kunci. Nah, ketika itu berarti miftah boleh enggak? Kunci apa aja? Gitu loh ya. Yang penting satu ya. Gitu kan? Maka miftah datangi kemudian kunci surga. Kalah. Datangin kemudian kunci motor tetangganya. Misalnya. Kemudian anak marah. Miftah gimana ini kunci motor tetangga? Miftah enggak salah. Kenapa? Karena disuruhnya yang penting kunci. Yang penting kunci satu udah gitu. Mau kunci apa kayak ini namanya mutlak. Tapi kalau am, ya miftah, a'tinil miftah. Al miftah yang menyesal di sini. Ini semua jenis kunci. Miftah datengin semua jenis kunci dan dirinya juga gitu. Karena diri miftah juga, nah kan? Semua jenis kunci dah. Ya gitu. Ah, itu namanya am, umum. Faham enggak, ikhwan? Iya. Dakhaltul masjid wa ra'aitu taliban. Saya masuk ke masjid dan saya melihat seorang murid. Nah, gitu kan? Tapi kalau misalnya anda bilang ke antum, ya miftah, idrib at-tullab. Atau anda bilang, miftah, idrib taliban minkum. Wahai miftah, pukullah salah satu orang talib di antara kalian. Sekarang kemudian miftah memukul Rafi'i. Sah enggak itu? Sah, karena ini disuruh satu orang tok. Iya. Atau ternyata antum enggak tega. Lah, enggak enak saat anda mukul diri sendiri aja. Murtab gitu. Sah enggak? Sah, karena beliau talib. Satu doang ya. Tapi kalau bilang, ya miftah, idrib at-tullaba. At-tullab ini maksudnya jenis semuanya. Maka semua yang ada di sini harus antum pukul. Karena semuanya umum, ini umum. Paham enggak di sini? Ngerti? Nah. Tapi itu dalam konteks apa? Isbat. Dalam konteks nafi, ya miftah, dalam konteks nafi mutlak atau nakirah, kalau di konteks nafi itu sifatnya umum. Ya miftah, la tadrib taliban. Wahai Miftah, jangan kamu pukul siapapun dari murid. Ini umum atau mutlak? Umum, enggak boleh mukul siapapun. Semuanya enggak boleh dipukul. Nanti kapan-kapan antum makin pahamlah insyaallah ya. Maka di sini la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jiwa tidak ada yang bisa merekomendasikan apa bahasanya? Membela ya. Memberikan balasan imbalan baik kepada orang lain sedikit pun, ini kan umum. Ini yang disebut nakira fi siyaq al nakira fi siyaqin nafi, berarti dia am. Cuma kan kalau misalnya ini umum, kenyataannya di akhirat kan antar muslim bisa saling merekomendasikan dan memberi syafaat, ya enggak? Iya. Ana ngajarin ilmu dan antum mengamalkan, kalau Allah menerima amalan ana dan amalan antum, kira-kira terjadi enggak jaza di sini? Pahalanya ngalir insyaallah ke ana. Antum ngajak teman antum ngaji juga, pahala yang ngalir nanti. Lah, kenyataan itu kan memang ada di ayat dan di hadis ya. Apakah berarti ini bertentangan dengan la tajzi nafsun an nafsin syai'a? Di sini makanya para ulama menafsirkan ayat ini atau petikan ayat ini la tajzi nafsun an nafsin syai'a itu am, tapi lagi-lagi kayak tadi urida bihi al khos. Sighahnya atau lafalnya am, tapi maksudnya dan tafsirannya adalah khos, khusus. Lah terus bagaimana mengkhususkannya itu? Maksudnya adalah la tajzi nafsun kafiratun an nafsin kafiratin. Gitu. Yaitu sesama orang kafir nanti enggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya, paham enggak ikhwan? Berat enggak kira-kira ini? Ya kalau enggak anda beratin, tafsir muyasar mah satu halaman satu kali pertemuan sampai udah. Ya. Enggak, tapi antum dapat enggak faedahnya di sini, ikhwan? Kalau misalnya agak berat nanti lama-lama juga paham kok, gitu. Wala yuqbalu minha adlun wa la yaqbalu Allahu minha fidyatan tunajjiha minal adab, atau bisa juga tunjiha minal adab. Allah Ta'ala tidak menerima fidyah apapun yang bisa meloloskan jiwa kafir tersebut dari azab, enggak bisa. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan la tanfa'uha wisatah, pemberi syafaat, syafaat apapun enggak bermanfaat untuk jiwa tersebut. Nah, sekarang kan pertanyaan tadi, bisa enggak muslim dapat manfaat dari muslim lainnya, dapat syafaat? Bisa? Bisa. Lah, tapi kan di sini kan la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Nah, ini berarti kan umumnya semuanya enggak dapat. Makanya di sini pentingnya ilmu tafsir dengan usul fikih. Ya, harus kudu paham. Sehingga bisa ngejawabnya, dan ngejawabnya juga kadang agak susah juga untuk kalau ngejawab secara usul fikih orang awam enggak bisa paham. Kayak tadi Tuhan jelasin, antum aja yang thalabul ilm aja agak kusut gitu kelihatannya, ya. Orang awam dikasih kayak gini Allahu musta'an kelipan ya mereka. Tapi ya itu maksudnya, ini umum tapi maksudnya khusus, yaitu orang-orang kafir. Iya, inilah pentingnya pemahaman yang benar sesuai dengan dasar ilmu yang benar. Jadi orang kafir tidak dapat syafaat. Mungkin kecuali satu mungkin yang dapat syafaat. Abu Thalib. Tok. Ya? Enggak? Syafaat dari siapa itu? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan diringankan azab neraka ya, tapi itu pun naudzubillah, azabnya jelek sekali ya. Naudzubillah. Wala hum yunsarun wala ahada yansuruha, dan tidak ada seorang pun yang menolong jiwa yang kafir itu di hari kiamat, enggak ada. Jadi semua ayat-ayat wama lahum min nasirin wama wala hum yunsarun la nasir lahum min dunillahi min wali wala nasir, itu semua konteksnya sebenarnya ditujukan untuk orang kafir. Iya. Karena orang kafir tidak akan ada penolongnya di hari kiamat, enggak bakal ada. Ya. Baik, mungkin kita cukup sampai situ untuk tafsirnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.